إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'du. Masuk ke pembahasan berikutnya. Sudah, pembahasan berikutnya ada? Wujubu al-imani bi anna al-Qur'ana kalamullahi haqiqatan. Wajibnya mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah secara hakiki. Qala rahimullah, berkata Syekhul Islam rahimullah ta'ala, wa minal imani, dan diantara keimanan billahi kepada Allah, wa kutubihi, dan juga keimanan kepada kitabnya, wal imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah, yaitu mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Ini konsekuensi dari rukun iman. Iman kepada Allah, konsekuensinya iman kepada kitab. Iman kepada kitab, konsekuensinya adalah mengimani bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Munazzalun ghairu makhluqin. Yang Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah dan dia bukan makhluk. Dan dia bukan makhluk. Kelewat satu ya. Itu pembahasan berikutnya ya, afwan. Ya. Ini dulu ya, wujubul iman bikurbihi. Ya, afwan ya. Itu pembahasan yang berikutnya. Astagfirullah. Kelihat di saya di situ. Ya. Mundur lagi. Yaitu wujubul iman bikurbihi min khalqihi wa anna dzalika la yunafi wuluwahu wa fawqiyatahu, yaitu wajibnya mengimani kedekatan Allah dengan hambanya. Dan yang demikian tersebut, ini kan sudah kemarin pekan lalu kita sebutkan bahwasanya Allah dekat dengan hamba. Allah punya sifat ma'iyah, yang sifat ma'iyah ini terbagi dua, ma'iyah ammah, ma'iyah khasah. Ma'iyah ammah apa ya ikhwah? Ma'iyah sifat kebersamaan Allah pada hamba secara umum, kepada manusia, kepada jin, kepada malaikat, kepada langit, bumi, setan, iblis, hewan, semua. Dalam artian Allah bersama mereka, ilmu Allah bersama mereka, pengawasan Allah bersama mereka, penglihatan Allah, pendengaran Allah bersama mereka. Ini semuanya. Ada juga ma'iyah khasah, yaitu kebersamaan Allah kepada para hamba, kebersamaan yang spesial, yang khusus. Yaitu kepada para hamba-hambanya, semisal hambanya yang bertakwa, hambanya yang beriman, yang menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah bersama mereka. Kebersamaan ini tidak hanya ma'iyah amah, yang tadi cuma pengawasan, penglihatan, pendengaran, tapi juga lebih dari itu. Yaitu pertolongan, penjagaan, dan seterusnya. Ya, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Kata Nabi kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau khawatir wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Allah bersama Nabi dan manusia yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul, yaitu Abu Bakar. Ini ma'iyah khasah. Nah, bahwasannya sifat dekatnya Allah dengan hamba itu tidaklah menafikan ketinggian Allah. Allah tinggi di atas arsy, tinggi. Wa fawqiyatahu, dan sifat Allah yang di atas, yaitu di atas langit. Ya, di atas langit kita telah sebutkan kemarin mengenai definisi Allahu fis sama, itu bukan maknanya Allah di dalam langit. Langit meliputi Allah, Allah di dalam langit, tidak, itu pengertian yang batil. Tapi fis sama maksudnya di atas langit. Kalau itu sama maknanya langit yang mabniyah yang kita lihat di atas. Allah di atas itu. Di atas langit ada langit, ada langit, ada langit sampai tujuh, ada Sidratul Muntaha, Allah di atas itu. Nah, kalau sama maknanya, makna yang kedua yaitu as-sumu, ketinggian. Allah fi sama yaitu di ketinggian, yaitu yang paling tinggi. Naam. Bisa dipahami sini? Ngerti enggak? Paham ya? Nah, bahwasannya yang demikian itu tidaklah, ya, yaitu maksud saya kebersamaan Allah dengan hamba, baik amah maupun khasah, ma'iyah Allah, kebersamaan Allah pada hamba, baik yang umum maupun yang spesial, yang khusus, itu tidak menafikan keberadaan Allah di atas arsy. Zatnya Allah di atas arsy-Nya. Zatnya Allah tinggi di atas sana. Tidaklah menafikan. Ya, jangan sampai dikatakan katanya Allah tinggi, tapi kok Allah bersama makhluk? Nah, ini pertanyaan ini tidaklah muncul melainkan dari persepsi yang salah. Ya, yang salah. Ya, dia pikir yang namanya bersama itu mesti berdekatan. Dalam bahasa apapun yang namanya bersama itu tidak mesti, tidak melazimkan berdekatan. Saya bersama kamu, kamu di sebelah saya, berdempet dengan saya. Tidak demikian. Ya. Bisa dipahami di sini enggak? Antum mengatakan kepada korban gempa yang ada di Palu, ya, I stand with you. Apa artinya? Aku bersama kalian. Bersama. Apakah antum melazimkan, mengharuskan fisik antum dengan korban gempa itu berdekatan? Tidak demikian. Ini pembahasan yang pekan lalu atau sebelumnya. Nah, sekarang pembahasan yang baru di sini. Bahwasannya sifat Allah yang dekat dengan hamba, baik yang ma'iyah, yang umum, maupun yang khusus, itu tidaklah menafikan ketinggian Allah di atas ars. Nah, kemudian qala rahimallah, berkata Syekhul Islam rahimallahu taala, wa qad dakhala fi dzalika al-iman, dan yang termasuk dalam hal ini semua ialah beriman, mengimani ya, bi annahu qaribun mujibun kama jamaa baina dzalika fi qaulih, mengimani bahwa Allah itu dekat, mujibun, mengabulkan permintaan hamba, sebagaimana yang di Allah yang Ta'ala gabungkan, Allah himpun hal ini semua, bahwa Allah itu tinggi, Allah itu dekat, ya, Allah itu tinggi tapi juga dekat, ya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepadamu, ya, hambaku bertanya kepadamu, maka ya tentang diriku, maka fa inni qarib, maka aku itu dekat, maka aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Kemudian kata Ibn Taymiyah, wa qawluh, Ibn Taymiyah juga masih membawakan firman Allah, innal ladina tad'una aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatih, sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya, yaitu Allah, itu lebih dekat dan kepada salah seorang di antara kalian, lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada dekatnya kalian dengan punduk, dengan punuk atau leher kendaraannya, itu hewan kendaraannya, ontaknya. Wa kama dzukira fil kitabi was sunnah, dan juga sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di sini kata beliau, ya, min qurbihi, dari sifat dekatnya Allah, ma wa ma'iyatihi, dan juga sifat kebersamaan Allah kepada para hamba, la yunafi ma dzukira min uluwihi, ini tidaklah menafikan dari apa yang telah disebutkan mengenai pembahasan ketinggian Allah dan bagaimana sifat Allah yang di atas, wa fauqiyatihi, fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai', karena Allah subhanahu wa taala tidak ada yang serupa semisal dengannya, fi jami'i nu'utihi, pada seluruh nu'utnya, nu'ut itu sifat, pada seluruh sifatnya, wa huwa aliyun fi dunuwihi, dan dia tinggi meskipun dia dekat, dekat dengan hamba, qaribun fi uluwihi, dia dekat, ya, fi uluwihi, dalam ketinggiannya, dia dekat dengan hamba dalam ketinggiannya, dia tinggi meskipun, ya, dia tinggi Allah meskipun dia dekat dengan hamba. Baik, ini ya pembahasan dari beliau, maka kita langsung saja bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Asy-syarah. Lamma qarrara al-musannifu wujub al-iman bi uluwillah, tatkala musannif Ibnu Taimiyah menetapkan kewajiban beriman, ya, beriman atas akan ketinggian Allah Subhanahu wa ala khalqihi, di atas hambanya, wastiwaihi, dan istiwanya ala arsyhi, istiwanya Allah di atas arsy-Nya, fi hadzal fasli, di pasal ini, ila annahu yajibu ma'dzalika al-imanu bi annahu qaribun, min khalqihi. Ya. Beliau tatkala menetapkan wajibnya beriman akan ketinggian Allah di atas makhluknya, beristiwa Allah di atas arsnya, ya, di pasal ini bahwa juga wajib, ya, mengimani demikian juga wajib mengimani bahwasanya Allah itu dekat dengan hambanya. Wa qauluhu wa qad dakhala fi dzalik, ya, dan juga pernyataan Ibnu Taimiyah termasuk dalam permasalahan ini juga, ai fil imani billah, yaitu dalam permasalahan keimanan pada Allah, al imanu bi annahu qaribun, yaitu mengimani bahwasanya Allah itu dekat, ai min khalqihi, dekat dengan hambanya, mujibun, dia memberikan ijabah, mengijabah, mengabulkan lidu'aihim, doa-doa mereka. Kama jama'a baina dhalik ay bainal qurbi wal ijabati fi qawli. Sebagaimana Allah menghimpun hal tersebut, yaitu menghimpun antara dekatnya dia dan bagaimana ijabahnya dia. Bagaimana Allah Ta'ala mengijabah, mengabulkan doa-doa para hamba fi qawlihi, dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang diriku. Naam. Wa warada fi dhalik, warada fi sababi nuzuli hadhihi al-ayati, dan telah terdapat riwayat terkait sebab turunnya ayat ini, anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang yang berdatang kepada Nabi, faqal, dan orang tersebut, ya, bertanya, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi, wahai Rasulullah, apakah Rabb kita dekat sehingga kita bermunajat kepadanya. Munajat itu dengan lirih, beda nanti dengan munadat. Kalau munadat dengan suara kencang, kalau munajat dengan suara lirih. Bisa dipahami di sini? Nah, kata penanya tadi, salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, apakah Rabb kita dekat dengan kita sehingga kita hanya lirih saja kepadanya. Kita ketika berdoa, meminta, berzikir dengan suara yang pelan, bermunajat. Au ba'idun, atau Rabb kita jauh dari kita. Fanunadihi, maka kita bermunadat, menyeru dia, menyeru dengan suara kencang. Fasa kataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun diam. Fanazalat hadhil ayah, maka ayat ini pun turun. Nah, ini Nabi diam. Kenapa Nabi diam? Belum ada ilmu turun. Maka ketika ayat turun, ilmu turun, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Fa inni qarib minad da'i, maka Allah menjawab, sesungguhnya aku dekat, ya, dari orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hadza yadullu 'alal irsyad, maka ini menunjukkan, ya, kepada sebuah bimbingan, arahan, ilal munajati fi du'a, untuk bermunajat. Bermunajat yaitu bersuara lirih dalam berdoa, biduni raf'is sautin, tanpa mengeraskan suara. Ini hukum asalnya demikian. Ya, akan tetapi kalau antum mau mengajarkan kaum muslimin doanya seperti apa, antum keraskan tidak mengapa. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, radhiyallahu anhu, beliau mengeraskan suara zikir, wirid, doa setelah sholat fardu berjamaah. Tatkala jamaah sudah menghafal zikir, wirid setelah sholat berjamaah, maka Asy-Syafi'i menghentikannya. Enggak terus-terusan. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Dijelaskan pula oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri di kitab beliau, Al-Umm. Ya. Begitu juga dengan Ibn Abbas. Ketika sholat jenazah, Ibn Abbas sholat jenazah, ya, beliau mengeraskan bacaan Al-Fatihah, padahal yang sunnah ialah bacanya dengan sir, dengan lirih. Nah, Ibn Abbas mengeraskannya. Kenapa demikian? Ya. Ya, kata Ibn Abbas, supaya mereka mengetahuinya. Li'alamu, ya, supaya mereka mengetahuinya. Mengetahui bahwasanya yang dibaca itu adalah Al-Fatihah. Kama fi qawlihi, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, innal ladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuki rahilatih. Sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya, yaitu Allah, itu lebih dekat. Lebih dekat kepada kalian daripada dekatnya kalian ke leher-leher kendaraan kalian. Hewan kendaraan kalian. Unta, kuda, itu Allah lebih dekat. Lebih dekat kepada kalian daripada dekatnya leher kendaraan kalian dengan kalian. Seorang yang sedang menunggang kuda, antara diri dia dengan leher kudanya itu dekat sekali, enggak? dekat sekali. Tapi Allah lebih dekat daripada dekatnya seorang hamba dengan leher kendaraannya. Bukan zat Allah yang dekat ada di situ, tetapi penglihatan Allah, ijabah Allah, pendengaran Allah. Ya, pendengaran Allah. Sampai-sampai seorang hamba berkata tanpa dilirihkan, hanya berkata dalam kalbunya, ya, kalam nafsi dia, kata batin dia. Allah pun mengetahuinya. Allah mengetahui apa yang sir wal alaniyah, yang itu disembunyikan maupun yang terang-terangan. Ya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma nuwaswisu fi nafsihi bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di kalbunya. Apa yang kalbunya, apa yang diri dia membisikkan hal tersebut. Ya, dan kami lebih dekat padanya daripada hablil warid. Kemudian wa fi hadhil ayati, maka dalam ayat ini, wa hadhil hadisi maupun hadis ini, yaitu ayat tentang pengijabahan doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an, maupun hadis yang tadi, innal ladzi tad'unahu aqrabu ila hadikum min unuqi rahilati, ya, maka ayat dan hadis tadi itu dalalatun ala qurbillah, maka ini menunjukkan atas dekatnya Allah Ta'ala minad da'i bi ijabati, ya, atas dekatnya Allah kepada hamba, ya, kepada hamba, kepada orang yang berdoa dengan ijabahnya. Wa hadzal qurbu la yunaqidu uluwah, dan kedekatan Allah dengan hamba ini tidaklah kontra dengan sifat tingginya Allah, dengan zat Allah yang tinggi. Wa li hadza qala al musannifu, oleh karena itulah musannif yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyatakan, wa ma dzukira fil kitabi wassunnati min qurbihi wa ma'iyatihi la yunafi ma dzukira min 'uluwihi wa fawqiyatihi, dan apa saja yang telah disebutkan berupa ayat, hadis, ya, yang telah disebutkan di Al-Qur'an dan Sunnah tentang dekatnya Allah, kebersamaan Allah kepada makhluk, itu tidaklah menafikan, tidaklah membatalkan apa yang telah disebutkan, ya, di Al-Qur'an dan Sunnah tentang ketinggian Allah, bagaimana sifat Allah itu di atas. Li'annal kulla haqqun, karena semuanya itu benar. Allah tinggi di atas langit itu benar, Allah tinggi di atas arsy itu benar, dan Allah dekat dengan hamba itu benar. Allah mengijabah hamba itu, mengijabah doa hamba itu benar. Ya, enggak ada yang bisa dipertentangkan. Kalau ada yang mempertentangkan, berarti itu dari hasil tasawur yang salah, dari persepsi yang ngawur, ya, dari persepsi yang ngawur, yang itu tidak lain dia sudah mempermisalkan, menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau dia menyatakan, loh katanya Allah tinggi, tapi kalau Allah bersama makhluk, oh berarti dekat dong. Nah, berarti dia sudah membayangkan kebersamaan Allah seperti kebersamaan makhluk. Padahal kebersamaan makhluk pun antara A dan B tidak melazimkan A dan B itu dekat, gitu enggak? Nah ini, kalau tinggi ya gak bisa dong, ke bawah lagi. Wah, ini berarti dia sudah mempermisalkan Allah dengan makhluk. Ini tasawur dia, persepsi dia, penggambaran dia salah, ngawur. Ya, maka semuanya benar, hak, kata beliau. Wal haqqu la yatanaqad, ya, sedangkan la yatanaqad, sedangkan hak tersebut itu la yatanaqad, si, tidak saling kontradiksi. Ya, antara dua kebenaran tidak saling kontradiksi. Enggak ada kebenaran itu saling kontradiksi. Di Al-Qur'an enggak ada yang kontradiksi. Ya. Bismillah. Kalau dari selain Quran baru bisa jadi kontradiksi. Ya, kalau Al-Qur'an itu bukan dari Allah pasti la wajadu fihi ikhtilafan katsir. Maka pasti mereka akan mendapati di Al-Qur'an tersebut ya saling kontradiksi, perselisihan yang banyak. Tapi karena Al-Qur'an dari Allah maka tidak ada kontradiksi. Ya, لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa semisal dengannya di seluruh sifat-sifatnya. Ini kata Ibnu Taimiyah, ya, fi jami'i nu'utihi ai sifatihi, yaitu nu'ut itu sifat, ya, nu'ut itu sifat, itu muradifnya, walaupun memang ada perbedaan antara nu'ut dan sifat sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul bahasa, tapi ini secara umum dia sama. Fala yuqal, maka tidak bisa dikatakan idza kana fawqa khalqihi fa kaifa yakunu ma'ahum. Ini enggak boleh dikatakan. Ya, apabila Allah di atas para hamba, loh gimana ceritanya Allah bersama mereka? Li anna hadza su'al nasyi'un an tasawwurin khati'in. Karena pertanyaan ini muncul dari persepsi yang ngawur, yang salah. Wa huwa qiyasuhu subhana bi khalqihi. Wa hadza qiyasun batilun. Karena itu berarti menganalogikan, mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Maka ini adalah kias analogi yang batil. Ya, ini kias analogi yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal qurbu wal uluwu yajtami'ani fi haqqih. Maka yang namanya sifat dekat Allah dengan hamba, ketinggian Allah yang berada di atas sana, itu semuanya, ya, itu terkumpul keduanya dalam haknya Allah Subhanahu wa taala, pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li azamatihi, karena keagungannya, wa kibriyaihi wa dan juga karena kebesarannya, wa ihatatihi dan juga karena pengetahuan Allah yang meliputi para hamba, wa annas samawati sab'a fi yadihi, dan juga karena langit-langit yang tujuh itu di tangannya, kakhordalatin fi yadil abdi, sebagaimana langit-langit dan tujuh itu semua seperti satu biji sawi yang paling kecil yang berada di tangan hamba. Fakaifa yastahilu fi haqqi man hada ba'du adamatihi ayakuna fauqa arsihi wa yaqruba min khalqihi kaifa yasha'u wa huwa 'alal arsh. Ya, maka kata Syekh, maka bagaimana ceritanya jadi mustahil pada hak, pada hak Allah yang hada ba'du adamatihi, yang seperti ini, yang sebagian keagungannya saja itu di atas arsnya. Ya, bagaimana yang sebagian keagungannya, yang Allah berada di atas arsnya dan dia dekat dengan hambanya, maka dia melakukan, ya, sekhan apa yang dikehendaki, wa huwa 'alal ars, dan dia tetap di atas ars. Gimana mustahil? Ya, gimana mustahil ini? Ini semua langit dan bumi itu bagaikan satu biji sawi di tangan seorang hamba. Apa yang mustahil bagi Allah? Ya, apa yang mustahil? Ini sama seperti tasawur, persepsi yang salah yang orang-orang mengatakan pada kasus sifat nuzul waktu itu. Yo, kalau Allah nuzul turun berarti ars kosong, kosong kekuasaan dong. Nah, ini ya, berarti dia telah menyamakan Allah dengan turunnya makhluk, turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Kalau turunnya makhluk, iya, turun dari lantai 1, lantai 2 ke lantai 1, maka fisiknya sekarang di lantai 1, lantai 2 enggak ada lagi. Karena makhluk itu kecil. Karena dia diliputi oleh seluruh gedung yang ada di situ. Dia di dalamnya. Begitu. Ya, paham enggak? Nah, kalau Allah, ya Allah. Ya. Langit-langit semuanya, bumi ini kecil dalam genggaman Allah. Ya, hah? Bisa dipahami sini. Makanya nggak boleh membayangkan. Bila takyif tanpa membayangkan. Ngerti sini ya? Nah, jadi bagaimana ceritanya mustahil pada hak Allah yang sebagian keagungannya saja, ya, dia tinggi di atas arsnya, dia dekat dengan makhluknya. Ya, sehendak dia dan dia tetap berada di atas ars. Gimana? Ini enggak ada yang mustahil. Wa huwa aliyun fi dunuwih. Kata Syekhul Islam, maka dia tinggi meskipun dia dekat. Ya, qaribun, dia tinggi meskipun dia dunu, ya, dalam kedekatannya kepada hamba. Qaribun, dia maha dekat fi uluwih, dalam ketinggiannya. Dia maha dekat dengan Allah, dengan hamba, dalam ketinggiannya. Subhanahu wa ta'ala, kama dallat ala dalika nususul kitabi was sunnati, wa ajma'a alaihi ulama'ul millati, wa huwa min khasaisihi subhanah. ya sebagaimana ini ditunjukkan oleh nas-nas, redaksi-redaksi ayat Al-Quran dan Sunnah, dan yang telah disepakati oleh para ulama agama ini, yaitu ini adalah termasuk diantara kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala. Aliyun fi dunuwih, dia tinggi dalam kedekatannya kepada hamba. Ay fi hali kurbihi min khulqihi, ya min khulqihi, yaitu dalam keadaan kedekatannya dengan makhluknya. Qaribun fi uluwihi, dia maha dekat dalam ketinggiannya. Ay qaribun min khalqihi fi hali uluwihi ala arsihi, dia maha dekat dengan hambanya dalam keadaan ketinggian dia di atas arsnya. Nah, ini bisa dipahami sini ya. Ada yang mau ditanya enggak di masalah ini? Ya, sebelum kita masuk nanti ke masalah kalamullah. Ya. Paham ya? Atau pertanyaannya nanti digabung aja ya di akhir bahasan. Ya, sekarang kita masuk wujubul imani bi anna al-Qur'ana kalamullahi haqiqatan. Wajibnya mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah secara hakiki, ya, secara hakiki. Ya. Jadi konsekuensi beriman kepada Al-Qur'an, ya, beriman kepada kitab, yaitu konsekuensinya adalah mengimani bahwasanya kitab tersebut adalah kalamullah. Nah, kalamullah di sini yang akan dibahas oleh Ibnu Taimiyah secara rinci. Secara rinci. Maknanya dan hurufnya. Maknanya dan hurufnya. Karena al-bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah maupun Qullabiyah, Asy'ariyah, mereka menyimpang di sini. Al-bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah menyatakan Al-Qur'an bukan kalamullah. Al-Qur'an bukan kalamullah. Ya, ini Jahmiyah, Mu'tazilah. Nah, bisa dipahami sini. Itu cuma huruf aja. Itu bukan kalamullah. Ya. Nah, kalau Asy'ariyah yang di sini mengambil dari Qullabiyah mengatakan Al-Qur'an kalamullah, tapi hurufnya bukan kalamullah. Lafaz-lafaz yang dilantunkan oleh para qurra, oleh para qori-qori, itu bukan kalamullah, itu makhluk. Nah, mereka punya istilah itu hanya hikayah, itu hanya ibarah min kalamillah, itu hanya hikayat dari kalamullah. Ini kata Qullabiyah. Itu hanya ibarah dari kalamullah. Ini kata Asy'ariyah. Ya. Itu lafaz-lafaz Qur'an bukan kalamullah. Ini dua-duanya menyimpang. Ya, dua-duanya menyimpang. Maka ahlu sunnah membantah mereka semua. Ahlu sunnah menetapkan Al-Quran maknanya kalamullah, huruf-hurufnya, suara yang dilantunkan oleh para qurra, para qari, itu pun kalamullah. Ya, bisa dipahami sini? Kalau Asy'ari menyatakan, oh ini lafaz saya nih, saya baca Al-Quran, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, ini lafaznya, ini makhluk. Tapi maknanya itu kalamullah. Batil ini. Batin, ya. Nanti kita akan uraikan pendapat dari Ibnu Taimiyah di sini. Nah, Ibnu Taimiyah menyatakan, ya, rahimahullah taala, wa minal imani billahi wa kutubih. Maka diantara bentuk keimanan kepada Allah dan kitab-kitabnya, yaitu al-imanu bi anna al-Qur'ana kalamullah, yaitu mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Munazzalun, Al-Qur'an tersebut diturunkan, ghairu makhluqin, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu, dari Allah lah Al-Quran itu berasal dan kepadanya lah Al-Quran itu kembali. Ya, nanti di akhir masa Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, aktsiru tilawat Al-Quran qabla ayyurfa, perbanyaklah membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat. Ya, nanti akan ada bahasannya. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan, dan bahwa Allah berbicara di Al-Qur'an tersebut secara hakiki. Wa anna hadza al-Qur'ana alladhi anzalahu ala Muhammadin huwa kalamullahi haqiqatan, bahwa Al-Qur'an ini yang Allah turunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah kalamullah secara hakiki. La kalamu ghairihi, bukan kalam selain Allah, bukan kalam selainnya. Kalau Asy'ari menyatakan ini yang saya lantunkan ucapan saya, itu adalah makhluk. Adapun maknanya kalamullah. Nah, ini Asy'ari, ya. Asy'ari, Maturidi juga, ya, ini Qullabiyah. Wala yajuzu itlaqul qaul bi annahu hikayatun an kalamillah. Ini kan berasal ucapan tadi, lafaz yang saya bacakan dari Quran, matlu, makro, ini makhluk. Nah, ini kan pendapat siapa? Pendapat siapa, ikhwah? Hah? Asy'ariyah dan Kullabiyah. Yang pertama kali ngomong begini, ya, Ibnu Kullab. Pentolan Kullabiyah. Bid'ah pertama kali oleh beliau. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kata beliau, enggak boleh ini. Enggak boleh mengitlakan ucapan tadi, ya, ini secara apa namanya? Ucapan tadi bahwasanya itulah hikayat. Kalau antum melantunkan Quran, enggak boleh antum mengitlakan, memutlakan. Ini qaul, ya, yang lafaz yang saya baca ini adalah hikayat dari kalamullah. Atau ibarah. Nah, ibarah, ungkapan saja. Ungkapan aja. Ungkapan. Jadi kalamullah enggak seperti ini. Itu azali. Ya, ini diungkapinnya ya kayak begini. Nah, diungkapinnya kayak begini. Ini akal-akalan. Ya, akal-akalan ahlul kalam. Ya, yang merasuk ke dalam firqah-firqah dalal semisal Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya. Ribet banget kan, jadi ribet ya, ribet ya. Ribet. Kalau mukmin dengan fitrahnya memahami udah, kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabillah, dari kitab Allah, kalamullah, kitab Allah. Dia baca satu huruf, qul a'udzu birabbin nas, ya, kitab Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Nah, kalau ada orang, ya, musyrik yang minta perlindungan, ya, wa'in, ya, gimana ayatnya, di surah At-Taubah. Wain ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalamullah. Apabila salah seorang dari kalangan musyrik minta suaka perlindungan kepada engkau, berilah dia perlindungan, masukkan dia ke negeri kaum muslimin, hatta yasma' kalamullah, supaya dia mendengar, hingga dia mendengar kalamullah. Mendengar kalamullah, apa yang dipahami mendengar kalamullah? Ya, mendengar dari mana? Kalam nafsinya Allah. Gimana? Pasti dia mendengar Al-Quran. Al-Quran yang didengar dari mana? Dari Jibril, dari Allah. Dari mana? Dari tilawahnya, kiroahnya kaum muslimin. Bisa dipahami sini? Itu Allah namakan kalamullah. Ini mu'min yang fitrah, ya, yang berjalan sesuai fitrah, akan mengatakan Al-Quran ya kalamullah, lafadznya kalamullah, yang saya baca kalamullah. Kalau kata Asy'ariyah, Kullabiyah, oh enggak, yang ditulis itu bukan kalamullah. Ya, yang ditulis itu bukan kalamullah. Makanya orang Asy'ari, ya ikhwah, kalau ada Al-Quran dibakar-bakar, disobek-sobek, diinjak-injak, Asy'ari marah, itu kontradiksi dengan keyakinan dia. Nah, Al-Quran ini dibakar nih, hei Asy'ari nih, Quran ini dibakar nih oleh orang liberal. Marah dia, wah enak aja kamu. Ini fitrah dia marah. Ketika dia marah, ini fitrahnya. Ya. Kok kalam robnya itu dibakar gitu. Wah enak aja. Makamu. Wah, membakar kalam ilahi. Nah berarti ini Quran kalam ilahi dong. Nah, katanya ya ini yang dilafadzkan, yang ditulis bukan Al-Quran, bukan kalamullah. Kalamullah itu kalam nafsi yang azali dulu. Ya, yang sekarang ini kan kata kalian ibarah. Kalian madhabnya apa? Asy'ariyah apa Kullabiyah? Asy'ariyah berarti ini ibarah. Oh saya Kullabiyah berarti ini hanya hikayat. Gak apa-apa dong dibakar. Iya juga ya. Ya dah, silakan dah. Nah, ini dia. Berarti dia menyelisihi fitrahnya. Fitrahnya. Paham antum di sini? Ini bid'ah. Ya. Bid'ah yang ngawur. Yang pertama kali dibuat oleh Ibnu Kullab. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa. Ya. Mana lagi tadi? Bal idza qara'ahun nasu. Bahkan apabila seorang membacanya, membaca Al-Qur'an, au katabahu fil masahib, atau dia menulisnya, menulis kalamullah tersebut di mushaf-mushaf. Lam yakhruj bidzalika an ayyakuna kalamullahi ta'ala haqiqatan, maka itu tidaklah keluar dari status bahwa yang ditulis, yang dibaca itu tidak keluar dari status sebagai kalamullah secara hakiki. Fa innal kalama innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Nah, ini kaedahnya. Karena yang namanya kalam itu disandarkan secara hakiki kepada orang yang pertama kali mengucapkannya. Ya, kalau antum bawakan hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, antum enggak nyebut qala Rasulullah, antum enggak nyebut Rasulullah SAW bersabda, antum enggak nyebut, antum cuma menyatakan barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami ini yang tidak diperintahkan oleh kami, ya, maka orang-orang akan mengatakan, terutama yang sering mendengar hadis tersebut, yang mengetahuinya, oh ini sabda Nabi. Ya, pasti disandarkan kepada mana? Disandarkan kepada Nabi atau ucapan orang yang mengucapkan tadi? Nabi. Ngerti gak antum sini? Ya. Kalau ada ya antum ya, ada orang mengatakan, ya, ketika menghadapi masa-masa genting kayak begini, ya, masa-masa yang kurang baik, antum mengatakan, "Eh, piye kabari enak zamanku to?" Nah, pasti antum mengatakan ini ucapan siapa? Ini yang ngomong saya nih. Antum akan mengatakan ucapan siapa nih? Hah? Pak Harto, walaupun itu belum tentu ucapan dia. Sanate mun koti. Rawahu sopir truk. Nah. Iya kan? Nah, itu pasti antum akan mengatakan, oh ini ucapan siapa nih? Pak Harto. Pasti akan disandarkan ke situ. Nah, ngerti gak di sini? Ini kaedahnya. Itu contoh-contoh. Ya, karena yang namanya kalam itu disandarkan secara hakiki kepada yang mengucapkannya pertama kali. La ilaman qalahu muballighan aw muaddian, bukan disandarkan kepada orang yang mengucapkannya yang dia hanya sebagai sebatas muballigh. Ya, sang penyampai muaddi, orang yang menyampaikan juga. Wa huwa kalamullah, dan Al-Qur'an ini adalah kalamullah, hurufuhu, huruf-hurufnya, wa ma'anihi, makna-maknanya. Ini kalau hurufuhu ya diingkari oleh Asy'ariyah Qulabiyah. Karena Asy'ariyah Qulabiyah hanya menetapkan maknanya saja. Nah, kalau hurufuhu wa ma'anihi itu keduanya diingkari oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah dan Mu'tazilah mengingkari, ya, makna Al-Qur'an itu kalamullah. Laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani. Ya, yang namanya kalamullah itu bukan ya bukanlah huruf saja tanpa makna. Wala ma'ani dunal hurufi, dan namanya al-kalamullah itu bukan cuma maknanya saja tanpa huruf. Ini bid'ah dari kedua kelompok sesat tadi, yaitu Mu'tazilah maupun ya Asy'ariyah. Bisa dipahami sini? Ya, baik. Sekarang kita bacakan syarahnya. Antum kalau udah paham sini enak berarti baca syarahnya. Ya, kita berarti sudah punya gambaran. Nah, Mas Yadi, Pak Yadi ketawa tadi. Paham nggak? Ah, ketawa. Mas Iswan? Ya. Suara kita, lafaz kita, antum baca Al-Quran, ya, ayat favorit antum misalkan fankihuma tabalakum minan nisa'i masna wa tsulatsa wa ruba', ya, loh ini kan Al-Quran ya, ini kan Al-Quran, ya, antum baca ayat itu, antum baca ayat itu, yang antum baca itu kalamullah. Kalau Asy'ari mengatakan makhluk, suara antum ya makhluk, tapi yang dibaca kalamullah. Kalau antum lagi ngomong yang lain, ya I love you, I hate you, I bla bla bla, itu makhluk. Ya, gimana pak kabarnya, makhluk. Suara antum makhluk, itu makhluk. Tapi ketika antum ya melafadzkan Al-Quran, antum sedang melafadzkan kalamullah. Ah gitu, sedang melafadzkan kalamu. Kalau Asy'ari enggak terima Qulabiyah. Oh, enggak, kata mereka. Ya. Ini saya mau bacakan kalamullah, Pak. Dengerin ya, Pak. Ya. Lagi orang Asy'ari belajar tahsin Al-Qur'an. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, saya bacakan kalamullah. Loh, itu makhluk, kata Asy'ari. Debat di akhirnya enggak jadi belajar tahsin. Ya. Kata orang yang belajar, loh kalau begitu bukan kalamullah, ngapain saya belajar tahsin? Kan kalau belajar tahsin biar dapat pahala gitu. Man qara harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah. Ini kan Al-Qur'an nih, kitabullah saya baca. Ini bukan Al-Qur'an nih jadinya nih, bukan kitabullah nih. Nah. Yang kamu baca makhluk. Berarti gimana? Ya udah dah, enggak jadi belajar tahsin dah. Jadi frustasi dia orang deh. Ya, ngerti sini Mas Iswan? Ya, paham enggak Mas Fakri? Ngerti ya? Sebelum kita baca syarahnya nih, ini di matanya dulu supaya ngerti sini. Ya, Mas Hanafi? Paham ya? Pak Eko? Oh. Alhamdulillah. Masuk Pak Eko. Ya, kita baca syarahnya. Ya, asyarah min usulil iman. Di antara prinsip-prinsip iman. Pokok-pokok iman. Al-imanu billah wal-imanu bikutubih. Itu beriman pada Allah, beriman pada kitab-kitabnya. Ini rukun iman ya ikhwah. Ya. Kama sabak. Sebagaimana yang telah berlalu di awal-awal. Wa yadkhulu fi hadaini al-aslaini al-imanu bi annal qur'ana kalamullah. Dan termasuk juga di dua prinsip ini, dua pokok ini, yaitu mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya, ini ada konsekuensinya. Sebagaimana para ulama menerangkan bahwa beriman kepada azab kubur itu adalah bagian dari beriman kepada hari akhir. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di syarah Usul Salasah yang kita baca waktu itu sebelum kajian ini. Maka demikian pula mengimani bahwasanya Al-Qur'an kalamullah adalah konsekuensi dari keimanan bahwa mengimani kitab Allah. Maka Mu'tazilah yang mengingkari Al-Qur'an kalamullah cacat iman dia terhadap rukun iman kepada kitab. Cacat iman dia. Paham mantap di sini. Qadariyah mengingkari takdir, cacat iman dia kepada rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir. Khairihi wa syarihi, baik atau buruknya. Paham mantap di sini. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fal imanu billahi azza wa jalla, maka mengimani beriman kepada Allah azza wa jalla, yatadammanu al imana bi sifatihi. Maka ini mencakup mengimani sifat-sifatnya. Ya, tidak hanya mencakup sifat-sifat yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di syarah salah satu usul, beriman pada Allah cakupannya empat hal. Beriman akan wujudnya Allah, beriman atas uluhiyahnya Allah, yaitu Allah lah yang wajib diibadahi. Tidak boleh diberikan ibadah kepada selain Allah. Ini konsekuensi iman pada Allah. Beriman kepada rububiyah Allah, meyakini Allah lah sang pencipta. Ya. Kalau ada yang meyakini alam ini tercipta karena evolusi sebagaimana yang dikatakan Darwin, kufur dia. Karena dia cacat dalam tauhid rububiyah. Onda pantai selatan itu penguasanya ada yang sendiri. Siapa? Nyi Roro Kidul. Kufur dia. Karena dia tidak beriman kepada tauhid rububiyah. Ya, paham antum? Sebagaimana ada yang menyatakan, oh enggak apa-apa kita berikan, ya, berikan sesaji ini, ibadah ini kepada selain Allah. Dalam proses sedekah laut, larum saji. Kufur dia. Karena dia meyakini bolehnya diberikan ibadah kepada selain Allah. Ini tauhid uluhiyah. Nah, termasuk dari tauhid, ya, dalam mengimani kepada Allah, yaitu mengimani, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifatnya, ya, dalam nama-nama dan sifatnya. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hanya menyebutkan satu, ini ya mimba bil ikhtisar untuk meringkas ya mungkin, ya tadamanu al imana bi sifati. Ini mencakup keimanan kepada seluruh sifat-sifatnya. Wa kalamuhu min sifatih, dan yang namanya kalamullah itu adalah sifat Allah. Ya, sifat Allah. Ini sifat kalamullah, ini sifat Allah. Ini berbeda dengan sifat yang lain. Ya. Kalau sifat yang lain itu bisa sifat zatiyah, bisa sifat fi'liyah. Semisal Allah beristiwa di atas ars. Sifat apa ya ikhwah? Zatiyah atau fi'liyah? La fi'liyah. Kalau zatiyah itu yang senantiasa Allah bersifat dengannya. Kan Allah dahulu tidak bersifat dengan beristiwa di atas ars. Ya. Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda fi sitati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang menciptakan langit bumi dalam waktu 6 hari baru dia beristiwa di atas arsy. Tsumma litarahi dalam ilmu bahasa Arab. Kemudian setelah pengerjaan yang pertama. Setelah pengerjaan penciptaan langit dan bumi, barulah Allah beristiwa di atas arsy. Sedangkan arsy makhluk pertama yang Allah ciptakan ala qaulir rajih, berdasarkan pendapat yang paling kuat. Ya. Bisa dipahami antum? Jadi arsy dahulu sebelum adanya kolam, adanya pena. Pena menulis takdir. Ya. Nah, sementara langit dan bumi itu Allah ciptakan 50 ribu tahun setelah penulisan takdir. Paham antum sini? Ya. Kataballahu ya maqadir khalaik qabla ayyakhluqa. Ya, Allah menciptakan seluruh takdir-takdir makhluk. Allah menuliskan takdir-takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Ini langit dan bumi ini Allah ciptakan yang dalam waktu 6 hari. 50 ribu tahun yang lalu, ya, itulah Allah ciptakan, Allah pertama kali tentukan takdir. Sebelum Allah tentukan takdir, Allah sudah ciptakan ars. Aman tuh. Yang di bawah ars ada air. Yang kata Syekh Al-Utsaimin di syarah Taqrib Tadmuriyah, bahkan air saja itu lebih dahulu Allah ciptakan daripada kolam, daripada pena penulisan takdir. Ya. Nah, jadi dahulu ya, Allah belum beristiwa di atas ars, tapi Allah sudah ciptakan ars. Baru ketika Allah ciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun setelah pencipta penulisan takdir, baru Allah beristiwa di atas ars. Maka beristiwa di atas ars sifat Allah. Itu sifat fi'liyah apa zatiyah? Fi'liyah. Kalau sifat zatiyahnya, sifat yang Allah itu senantiasa ada pada Allah. Itu semisal sifat ulu, sifat tinggi. Walaupun Allah belum beristiwa di atas ars, Allah sudah punya sifat tinggi. Sifat tinggi. Ahmad di sini. Yang tidak terpisah dari Allah. Sifat tangan, sifat wajah itu tidak terpisah dari Allah. Tapi nuzul, beristiwa di atas ars, merahmati makhluk, mengampuni makhluk, itu sifat fi'liyah. Yang dinamakan pula oleh para ulama ikhtiyariyah. Nah, kalau sifat kalam, kembali lagi saya ke sini. Sifat kalam, kalamullah itu dua, sifat fi'liyah dan sifat zatiyah. Zatiyahnya dari sisi apa? Bahasa mudahnya, zatiyahnya itu bahwa Allah senantiasa berbicara. Allah berbicara. Itu Allah berkalam, berfirman. Jadi itu ada pada Allah. Yang tidak lepas dari Allah. Sudah paham sini? Nah, dari sifat fi'liyahnya itu apa? Sifat fi'liyahnya bahwasanya kalam Allah itu abadi, tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Nanti Allah berbicara kepada para hamba di hari akhirat. Allah bertanya kepada malaikat, apa yang dikerjakan hambaku? Allah berkata kepada Jibril, ini uhibbu fulan, fulanan. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Cintailah dia. Ketika Allah Ta'ala di Bukit Tur, ya, ketika Musa di Bukit Tur, Allah berfirman kepada Musa yang sebelumnya. Allah tidak berbicara, Allah tidak berfirman dengan demikian. Ya. Ya Musa innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi sholata li dzikri, begitu kan firman Allah ya kepada Musa. Nah, ini namanya sifat fi'liyah. Nah, ini jadi sifat kalam ini berbeda dengan sifat yang lain. Dia sifat zatiyah plus fi'liyah. Ya. Nanti di buku-buku lanjutan kalau kita sudah selesai akidah wasithiyah ini, kita bahas buku yang lain ya yang lebih rinci lagi insyaallah, ya. Mana lagi tadi? Ya, ngerti enggak tadi di sini? Ya, saya jelasin kalamullah itu sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Ngerti enggak? Paham enggak? Mas Reza, ngerti enggak? Yang zatiyahnya kan yang namanya sifat zatiyah, zatiyah itu definisi mudahnya apa sih? Yang Allah senantiasa bersifat dengannya itu tidak lepas dari Allah. Kalau sifat nuzul, ya pada sepertiga malam terakhir saja. Bukan sepertiga malam terakhir Allah tidak turun. Sifat beristiwa di atas ars ketika Allah ciptakan ars saja. Ketika Allah setelah selesai menciptakan langit dan bumi. Sebelumnya Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Ya. Sifat rahmat, kapan? Ketika Allah merahmati saja. Ya, bisa dipahami. Nah, kal itu sifat fi'liyah. Nah, itu kan sifat fi'liyah. Apa? fi'liyah. Kalau zatiyah, Allah yang tidak, sifat tersebut tidak lepas dari Allah. Sifat tangan, sifat wajah, sifat ilmu, sifat penglihatan, ya. Sifat Allah alim, punya sifat ilmu. Basir, punya sifat basar, melihat. Sami, punya sifat mendengar, sama. Maka penglihatan Allah, pendengaran Allah, ilmu Allah itu tidak lepas dari Allah. Ngerti sini? Allah senantiasa disifati dengan sifat tersebut. Begitu juga dengan kalam. Ya. Ngerti sini? Dalam artian Allah tidak bisu. Ini sifat zatiyah. Nah, sifat fi'liyahnya kalam, Allah terus senantiasa berfirman. Kalam Allah abadi. Tidak terputus. Di hari kiamat, di surga, kaum mukmin sudah masuk surga, Allah ajak bicara lagi mereka. Mau nikmat apa lagi hamba? Sudah ya Allah, Allah kasih nikmat lagi. Allah ajak bicara lagi mereka. Ya? Paham sini? Nah, makanya ada hadis kan yang antum sering dengar, salah satun, ya. La yutakallamun. Ya. Tiga jenis orang yang Allah tidak ajak bicara mereka. Yang Allah tidak ampuni mereka, yang bagi mereka adab yang pedih. Bisa dipahami enggak sih? Jadi Allah senantiasa berbicara, terus abadi. Nah, ini sifat fi'liyah. Jadi kalau untuk melawan sifat bisu, Allah berbicara, dahulu itu tidak lepas bicara itu dari Allah, itu sifat zatiyah. Ya. Gimana ngungkapinnya pakai bahasa Indonesia ya? Nah, gitulah ya. Paham ya? Siapa lagi yang belum mengerti sini? Antum, di mana enggak ngertinya Mas Pandi? Kenapa? Yang namanya kalamullah, ya, yang namanya Al-Qur'an itu kalamullah. Tapi kalamullah, kan kalamullah itu sifat fi'liyah, tidak terbatas di Qur'an aja. Nanti di hari kiamat Allah panggil seorang hamba, itu kan enggak ada lafadznya. Ya, lafadznya di Al-Qur'an. Paham enggak antum? Ketika Nabi sujud kepada Allah minta supaya diberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman, syafaatul kubra, syafaatul uzma, Allah berfirman pada Nabi, ya Muhammad irfa ra'sa. Ya. Wa qul tusma, wasal tu'ta, wasfa tusyafa. Ada enggak di Al-Qur'an? Enggak ada. Bisa dipahami sini. Jadi yang namanya kalau Allah azali abadi. Azali sejak dahulu. Abadi tidak ada akhir. Azali tidak ada awal. Abadi tidak ada akhir. Udah ngerti sini? Nah, siapa lagi yang belum mengerti? Hah? Apa Mas Aminuddin? Ya. Sebalik. Zatiyah, Allah memiliki sifat kalam, tidak bisu, azali sejak dahulu, yang itu senantiasa melekat dengan Allah. Nah, fi'liyah, Allah senantiasa berkalam terus. Sudah paham? Ngerti Mas Fakhri? Pak Kasino? Alhamdulillah. Kalau Pak Ahmad gak usah ditanya lah. Apalagi senantiasa berkalam. Ya. Nah, kalau disamakan dengan yang tadi turun seperti jam malam, berarti kan seperti biasa saja. Nah, kalau ini senantiasa, kalau nuzul itu namanya sifat fi'liyah, dinamakan oleh para ulama ikhtiariyah. Ya, kapan Allah inginkan? Ngerti sini? Allah berkalam kapan Allah inginkan? Ya, paham? Nah, itu namanya sifat fi'liyah, dinamakan oleh para ulama ikhtiariyah. Kapan Allah pilih untuk bersifat dengan sifat tersebut? Ya, sudah. Ada lagi? Jelas ya? Ya, kita baca lagi. Kalau nuzul ya, Allah turun sepertiga malam terakhir. Inna rabbakum yanzulu ila samai dunya fi sulusil lailil akhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Ya, bisa dipahami. Nah. Kemudian mana tadi? Mana yang mana sekarang? Hah? Ah ya. Mana Pak? Fa inna Allah Ta'ala mausufun bi annahu yatakallamu bima syaa idza syaa. Tuh. Maka Allah Ta'ala disifati bahwa dia berbicara, berfirman bima syaa ka idza syaa. Dengan apa saja yang ia kehendaki, ya idza syaa. Kapan saja ia kehendaki, jika ia kehendaki. Lam yazal wa la yazalu. Ya. Ini kurang lebih maknanya sama ya, lam yazal wa la yazal. Dia masih senantiasa ya, terus menerus ya takallamu berfirman, wa kalamuhu la yanfadu, dan kalamullah itu tidak habis. Ya. Wa nau'ul kalami fi haqqihi azali abadi. Dan jenis kalam pada hak Allah, pada Allah itu azali, tidak ada awal. Abadi, terus senantiasa. Wa mufradatuhu la tazalu taqa'u syai'an fa syai'an hasba hikmatihi ta'ala. Dan mufradatnya, mufradat dari kalam Allah ya, la tazalu taqa', itu terus terjadi. Ya, itu terus berlangsung syai'an fa syai'an. Ya, terus ya sedikit demi sedikit hasba hikmatihi ta'ala, sesuai dengan hikmahnya Allah Ta'ala. Itu mufradatnya, itu maksudnya mufradat kalam. Mufradat kalam, jinsul kalam itu. Wa min kalamihi al-Qur'anul Azim. Dan di antara kalamullah adalah Al-Qur'anul Azim. Nah, tuh Mas Pandi tadi yang ditanya. Jadi Al-Qur'an adalah bagian dari kalamullah. Bukan kalamullah secara totalitas, enggak ada lagi kalamullah selain Qur'an. Bukan demikian. Ya, itu di antara kalamullah. Ya Al-Qur'an. Alladzi huwa a'zamu kutubih, yang Al-Qur'an adalah seagung-agung kitab-kitabnya. Fa huwa dakhilun fil imani bi kutubihi dukhulan awaliyan. Maka Al-Qur'an ini termasuk ya kalamullah, ini termasuk di antara keimanan ya kepada kitab-kitabnya, dukhulan awaliyan, maksudnya ini termasuk yang paling utama. Wa huwa munazzalun minhu subhanahu. Maka Al-Qur'an ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, fa huwa takallama bihi wa anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman dengannya dan Allah menurunkannya kepada rasulnya Muhammad sallallahu. Munazzalun ghairu makhluq, kata Ibnu Taimiyah. Al-Qur'an ini diturunkan bukan makhluk. Li'annahu sifatun min sifatih, karena Al-Qur'an ini adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Adafahu ila nafsihi idafata sifati ila mausufiha, yang Allah menyandarkannya, menyandarkan Al-Qur'an ini kepada dirinya, kalamullah, gitu kan, kalamullah, kitabullah, disandarkan kepada Allah, kalamnya Allah. Ini adalah idafata sifat, itu adalah penyandaran sifat, ila mausufiha, kepada yang disifati, ya, kepada yang disifati. Jadi yang disifati siapa? Allah. Ya. Wa sifatuhu ghairu makhluq, makhluqah. Nah, sifat Allah bukan makhluk. Ya, fa kalamuhu ghairu makhluq. Maka kalamullah itu bukan makhluk. Kalau dikatakan kalamullah Al-Qur'an makhluk, berarti sifat Allah makhluk. Ya. Nah, ini ngawur lagi. Wa qad khalafa fi hadza tawa'ifu. Nah, sungguh tawa'if, beberapa kelompok telah menyelisihi permasalahan ini. Dzakara Syekhur rahimullah, dan Syekh yaitu Syekhul Islam rahimullah huna di sini menyebutkan, dzakara menyebutkan maqalat ba'dihim, ya beberapa pendapat mereka. Fa dzakara, maka beliau menyebutkan al-awwal, yang pertama maqalat al-Jahmiyati, yaitu pendapatnya Jahmiyah. Jahmiyah yaitu aliran yang diusung oleh pendirinya Jahm bin Shafwan. Walaupun aslinya Jahm bin Shafwan bukan dia yang pertama kali ya menerapkan akidah atau ajaran dia ini. Dia pun mengambil dari guru-guru dia. Di antara gurunya yang sesat ialah Jahat bin Dirham. Innallaha ya haitsu yaqulun, yaitu ketika mereka berkata Jahmiyah. Nah, Jahmiyah ini adalah orang-orang yang mengadopsi akidahnya Jahm bin Shafwan. Ketika mereka berkata innallaha la yatakallam, Allah tidak berbicara, innama khalaqa kalaman fi ghairihi, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kalam ya pada selainnya. Wa ja'alahu yu'abbiru anhu, dan Allah hanya mengungkapkan ya, tentang Quran tadi, fa'idafatul kalami indahum ilallahi majazun. Maka penyandaran kalam kepada Allah, ya, itu kan kalam Allah, penyandaran kalam kepada Allah indahum menurut mereka, menurut Jahmiyah, itu cuma majaz. Kalam Allah majaz aja. Hakikatnya enggak kayak gitu, itu bukan kalam Allah. Ya, itu majaz saja. La haqiqatun, itu enggak hakiki. Jadi annahu khalaqal kalam, karena Allah menciptakan kalam. Fahuwa mutakallimun, karena Allah lah yang berbicara. Ini Mu'tazilah Jahmiyah ini punya pendapat aneh ya ikhwah. Ya, ketika mereka mengatakan Al-Qur'an kan Allah kan yang berbicara kan? Yang berbicara di Al-Qur'an. Iya benar kata orang. Kata Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Jahmiyah menyatakan kalau begitu Allah yang berfirman kan? Ya benar gitu mungkin kata orang yang awam. Ya. Allah yang berfirman enggak? Ya, kalau dalam bahasa Arab namanya mutakallim. Ya, isim fa'il takallam ya takallamu mutakallim. Allah yang berfirman. Nah, kata mereka lagi, nah, tahu enggak kalian? Makna mutakallim itu adalah khaliqun lil kalam. Ini makna mutakallim adalah yang menciptakan kalam. Yang menciptakan kalam. Kata orang yang dengar, iya juga ya. Nah ini orang yang dengar yang jahil, yang kena gampang kena syubhat. Ya. Ibnu Taimiyah menyatakan di Al-Fatawa adalah di qawluhu la yu'rafu fi lughatil Arab. Ya. Yang diucapkan mereka ini enggak dikenal dalam bahasa Arab bahwa yang mengucapkan menciptakan apa yang diucapkan. Enggak ada kayak gitu dalam bahasa Arab. Ya. La hakikatan wala majazan. Ini enggak ada secara hakiki pun majaz ungkapan kayak begini. Ini ucapan ngawur blas kurang lebih begitulah. Ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sudah? Ya, kemudian mana lagi tadi? Hah? Mana? Masih di Jamiyah kan? Oh iya. Li'annahu khalaqal kalam bima'na khaliqul kalam fi ghairi, ya maknanya Allah lah yang menciptakan kalam fi ghairihi pada selainnya. Wa hadzal qawlu batilun, ya maka pendapat ini batil, mukhalifun lil adillati sam'iyyah wal aqliyah, menyelisihi ya dalil-dalil sam'iyyah, yaitu dalil-dalil sam'iyyah yang didengar maksudnya Quran sunnah maupun aqliyah maupun ya menyelisihi akal kita. Kalau akal kita tadi yang dijawab oleh Ibnu Taimiyah itu enggak ada dalam bahasa bahwa yang namanya mutakallim adalah khaliqun lil kalam, enggak ada kayak begitu. Yang berbicara berarti menciptakan pembicaraan, enggak ada kayak begitu. Ya, mukhalifun li qauli salaf, dan juga ini menyelisihi pendapat para salaf. Ya, wa immatil muslimin, dan para imam kaum muslimin. Nah, menyelisihi salaf, menyelisihi imam kaum muslimin, ini merupakan sesuatu hal yang mesti dicurigai bahkan disingkirkan dari pendapat yang benar. Imam Ahmad menyatakan, iyyaka iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. Hati-hati Anda berpendapat dalam sebuah pendapat agama yang di dalam pendapat Anda tersebut Anda enggak memiliki imam sandaran yang semisal dengan pendapat Anda tadi. Siapa imam yang berbicara seperti itu sebelum Anda? Ini penting ini, ya. Bisa dipahami sini, enggak boleh berpendapat sendiri. Nah, mereka berpendapat sendiri. Ya, kemudian fa innahu la yuqal, ini dari sisi ya aqliyah. Fa innahu la yuqal, karena enggak rasionalis, enggak masuk di akal. Ayyusamma mutakalliman illa man qama bihi al-kalamu haqiqatan. Ya, haqiqatan. Karena tidak masuk akal, ya dinamakan sesuatu itu sebagai mutakallim, sebagai seorang yang berbicara. Ya. Itu tidak mungkin dia dinamakan demikian illa man qama bihi al-kalamu haqiqatan, kecuali pada orang tersebut dia memang betul berbicara secara hakiki, kan begitu ya. Fa kaifa yuqalu, gimana ceritanya bisa dikatakan qala Allah wal qail ghairuhu, Allah berfirman tapi yang berfirman itu bukan Allah loh. Lah gimana ceritanya? Bisa dipahami sini, gimana ceritanya? Kalau Allah, Allah berfirman, tapi yang bicara bukan Allah itu. Nah, gimana ceritanya? Itu bukan kalamullah itu. Loh, gimana ini? Ah, ini akibat ya, filsafat masuk ke kaum muslimin, diadopsi mereka ngawur makanya. Itu kan semua hasil dari itu. Ya, natijahnya demikian. Fa kaifa yuqal kalamullah wa huwa kalamu ghairih? Gimana bisa dikatakan kalamullah tapi itu bukan tapi itulah kalam selain Allah? Gimana ceritanya kayak begitu? Ya. Ini sudah 8:30 lewat ya. Cukup dulu deh ya. Nanti kita sambung biar enggak pusing. Nah, ini segini aja udah bikin pusing jangan-jangan. Ngebul. Nah. Ya. Tadi udah banyak nanya, ini mau nanya lagi, silakan, tempat dulu. Oh, Mas Iswan nanya lagi dia. Masya Allah. Mas Iswan, tempat dulu.